Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فالحمد لله الذي يسر لنا هذا اللقاء، أسأله تبارك وتعالى أن يجعله لقاء نافعا ومباركا. ثم إني أشكر الإخوة القائمين على تنسيق هذه المحاضرة، وأخص بالذكر القائمين على هذا المسجد وهذا المعهد، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء على ما بذلوه وقدموه. كما أشكركم أنتم أيها الحضور الكرام على مجيئكم وعلى حضوركم واستماعكم لهذا الخير الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن نوفق لتقديمه إليكم ولتقريبه لكم أيها الحضور الكرام. Beliau memulai kajian beliau pada malam hari ini dengan menyampaikan khutbah yang kita kenal dengan khutbatul hajah, yang berisi puji-pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengucapkan sekali lagi pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan pertemuan bagi kita pada malam hari ini. Kemudian beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar berkumpulnya kita pada malam hari ini diberikan atau dijadikan bermanfaat dan penuh berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau secara khusus menyampaikan terima kasih kepada semua ikhwan panitia yang telah menyiapkan acara ini di masjid yang diberkahi ini insyaallah. Kemudian secara khusus beliau sampaikan panitia di masjid ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka balasan yang terbaik terhadap apa yang mereka kerahkan dan mereka usahakan. Kemudian ucapan juga secara khusus disampaikan kepada antum yang hadir pada malam hari ini. Beliau mengatakan bahwasanya beliau sangat mensyukuri dan berterima kasih atas kehadiran antum semua dan istimak atau menyimaknya antum semua di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan antum semua taufik menuju kebaikan. Ayuhal ikhwatul kiram, hadithi ilaikum an dinil Islam. Hadha ad-din al-'azim الذي ارتضاه الله لنفسه دينا. هذا الدين دين له مزاياه وله محاسنه، إلا أن كثيرا من المسلمين لم يعرفوا منزلة هذا الدين ولم يعرفوا قدره ولم يعظموه حق التعظيم، فيعرفوا محاسنه ومزاياه وخصائصه، ولذلك ضعف الاهتمام بالدين وقلت الدعوة إليه إلا ما شاء الله. فأحببنا أن نذكركم أيها الإخوة بأن هذا الدين دين عظيم، دين كامل لا نقص فيه، دين شامل لنواحي الحياة. ليس الإسلام دين خاص بالمسجد والعبادة، بل دين شامل لكل نواحي الحياة، من عبادة ومعاملة وأخلاق وآداب وسلوك واقتصاد وسياسة وجميع ما يحتاجه الإنسان في الحياة، كما أنه دين صالح لكل زمان ومكان. فليس دين الإسلام خاص بقوم دون قوم ولا بزمن دون زمن، بل هو دين صالح إلى أن تقوم الساعة. ولن يصلح للناس حال إلا إذا تمسكوا بدين الإسلام وطبقوا شعائر تصلح لهم وتسعد به حياتهم، وإلا مهما ابتغوا العزة والرفعة والراحة في غير الإسلام فلن يجدوا ذلك. Kemudian beliau mengatakan, hadirin yang dirahmati Allah, muhadarah kita atau kajian kita pada malam hari ini insya Allah berbicara tentang agama Islam, yaitu agama yang agung, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang memiliki berbagai keistimewaan, agama yang memiliki berbagai kebaikan. Hanya saja banyak dari kaum muslimin tidak mengetahui kedudukan agama mereka sendiri. Mereka tidak mengetahui kedudukan dan harga agama mereka sendiri. Mereka sehingga mereka tidak tahu bagaimana kebaikan agama mereka, keistimewaan agama mereka, kehususan-kehususan yang dimiliki oleh agama mereka. Oleh karena itu, oleh sebab ini, perhatian mereka terhadap agama Islam melemah. Dakwah menuju agama Islam mengendor, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ingatkan kepada antum semua bahwasanya agama Islam adalah agama yang agung, agama yang lengkap tanpa memiliki kekurangan, agama yang mencakup seluruh bagian kehidupan kita, tidak hanya khusus bagi kegiatan yang ada di masjid, namun menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan kita seperti akidah, ibadah, muamalah, adab, kemudian politik dan lain-lain sebagainya. Semua apa yang dibutuhkan oleh manusia ada di dalam agama kita, dan agama kita cocok untuk setiap tempat dan setiap masa. Agama kita tidak hanya khusus untuk satu kaum, tidak cocok untuk kaum yang lain. Cocok bukan agama kita bukan cocok untuk satu tempat, tidak cocok untuk tempat yang lain. Namun agama kita cocok untuk semuanya. Agama kita sempurna dan cocok untuk semua yang dibutuhkan oleh manusia. Apapun yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kemuliaan, mereka tidak akan mampu meraihnya kecuali jika mereka berpegang teguh dengan agama mereka, dengan Islam, dengan mereka menerapkan ajaran-ajarannya, syiar-syiarnya. Walaupun mereka mencari kemuliaan dan sebagainya, mereka tidak akan menemukannya kecuali dalam Islam. Ayuhal ikhwatu fillah, الدين الإسلامي هو الدين الحقيقي المقبول المرضي عند الله وعند أنبيائه والصالحين من عباده، ويجب على جميع البشر أن يدخلوا في الإسلام كله وأن يتركوا ما سواه، حيث قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. السلم يعني الإسلام. والله تبارك وتعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام، فهو الدين المقبول المرضي، والإنسان لا بد أن يدخل في هذا الدين بالنطق بالشهادتين حتى يكون مسلما، وحتى يقبل الله منه عباداته بعد أن يفهم معنى هذه الشهادتين لما نطق بهما. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sejati, agama yang hakiki, yang diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan orang-orang yang soleh. Maka wajib atas setiap manusia untuk masuk ke dalam agama Islam, meninggalkan yang selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara menyeluruh dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. As-silmu dalam ayat ini artinya adalah Islam. Sungguhnya agama Islam adalah agama yang diridhoi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Islam. Maka seseorang wajib untuk memeluk agama Islam dengan cara mengucapkan syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian mengamalkan kandungannya dan tuntutannya setelah dia mengucapkannya. Wa yaqulu rabbuna jalla jalaluhu ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن لم يستسلم لله بالتوحيد وينقاد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله في الظاهر والباطن في القول والعمل والاعتقاد فليس له حظ من هذا الدين العظيم، وسيلقى الله وهو خاسر لا حسنات له، ولا ينفعه ما قدم أو عمل ما لم يقم أو ما لم تقم أعماله على الإسلام الذي هو الإخلاص لله تبارك وتعالى. Kemudian beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam sebagai agamanya, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima agama selain Allah dan dia akan menjadi orang-orang yang merugi pada hari kiamat. Maka barang siapa yang tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan tauhid, kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepadanya, kemudian berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik secara zahir dan batin dengan ucapan dan perbuatan, barang siapa yang tidak melakukan ini, maka dia tidak akan mendapatkan bagian apapun dalam agama di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rugi dan apa yang dia sembahkan, persembahkan kepada Allah dan apa yang dia kerjakan di dunia ini tidak akan bermanfaat baginya selama semua itu tidak berdiri di atas agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qad akhbara Allah annahu akmala lana ad-din bi tamam an-nashr wa takmil asy-syara'i adh-dhahirah wal-batinah fi al-usul wal-furu'. Fadinuna لا يتطرق إليه نقص أبدا، ولهذا كان الكتاب والسنة كافيين لكل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه، وأتم الله علينا نعمه ظاهرة وباطنة حيث رضي لنا الإسلام دينا فلا يسخطه أبدا. هذا هو الدين الذي أنزل الله فيه الآية العظيمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Kemudian beliau mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan kepada kita bahwasanya dia telah menyempurnakan agama ini dengan kemenangan yang sempurna, dan Allah telah sempurnakan syariat-syariatnya, baik itu dalam masalah pokok agama ini ataupun masalah cabang agama ini, sehingga agama kita tidak disusupi oleh kekurangan sedikit pun. Sungguhnya Al-Quran dan As-Sunnah cukup bagi kita dalam masalah pokok agama kita dan masalah cabang agama kita. Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi agama Islam bagi kita, baik itu secara zahir ataupun secara batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang agama ini pada hari ini, yang artinya pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian bagi kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan nikmatku kepada kalian, wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridhoi agama Islam sebagai agama bagi kalian. Hal ta'lamuna ayyuhal ikhwatul kiram mata nazalat hadhihi al-ayah al-'azimah wa fi ayyi makan. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من يعرف؟ Apakah antum tahu ayat yang kita baca tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati dan seterusnya yang sudah antum hafal insyaallah. Tahukah antum kapan ayat itu turun dan di mana ayat itu turun? Ada yang tahu jawabannya? Saya bertanya kepada antum. Man ya'rif? تعرف قم في حجة الوداع في أي يوم؟ في يوم جمعة، لكن أي يوم من أيام الحج؟ في أي مكان. أحسنت ما شاء الله له جائزة. ها؟ أعطنا اسمك، سجل اسمك تأخذ جائزة بعد ذلك. سجل اسمه، ما اسمك؟ إسماعيل. ما شاء الله أحسنت يا إسماعيل. هذه الآية العظيمة من سورة المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في يوم عرفة وهو يوم الجمعة في حجة الوداع، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات عشية ذاك اليوم، وعاش صلى الله عليه وسلم بعد نزولها 81 ليلة. صرح الله في هذه الآية أنه أكمل لنا الدين وأنه قد أتمه علينا، ولذلك ختم الأنبياء بنبينا صلى الله عليه وسلم، رضي الله لنا الإسلام دينا، فلا يسخطه أبدا، وذلك لأن هذا الدين دين كامل شامل صالح لكل زمان ومكان، من استمسك به وعمل بأحكامه كان له النعيم في الدارين، ولأجل ذلك قال أتممت عليكم نعمتي، فتمت علينا به النعم. الإسلام لم يترك شيئا يحتاج إليه الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا أوضحه وبينه كأنما كان، وسيأتي تفصيل لهذا الكلام بحسب نواحي الحياة وما يحتاجه الإنسان فيها بإذن الله. Kemudian beliau mengatakan ayat yang agung ini, salah satu ayat dari surat Al-Ma'idah, turun pada hari Arafah di hari Jumat pada waktu Hajjatul Wada', haji yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tengah wukuf di padang Arafah di hari itu. Sehingga setelah ini, setelah haji ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup selama 81 malam kemudian beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan dan menegaskan kepada kita bahwasanya Dia telah menyempurnakan bagi kita agamanya, dan Dia telah sempurnakan atas kita nikmat-nikmat-Nya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menutup kenabian dengan nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah ridhoi bagi kita agama Islam, dan Allah tidak akan pernah memurkai agama ini sampai hari kiamat, karena dia adalah agama yang sempurna, agama yang menyeluruh bagi segala segenap sisi kehidupan, dan dia adalah agama yang baik dan cocok bagi setiap masa dan tempat. Barang siapa yang berpegang dengan ajarannya, mengamalkan hukum-hukumnya, maka dia akan mendapatkan nikmat di dunia dan di akhirat. Itulah dia makna bahwa dia telah menyempurnakan nikmatnya atas kita. Agama Islam tidak meninggalkan bagi kita satu hal yang kita butuhkan di dunia ataupun di akhirat kecuali telah dijelaskan kepada kita, dan nanti akan datang rincian terhadap bagaimana agama Islam ini sempurna. Akhi fillah, انظر الى تعاليم الاسلام وشريعته في باب التوحيد والعقيدة في باب الإيمان بالله، فإنك تجده من أوضح الأديان وأسلمها وأبعدها عن التعقيد. دين عقيدته واضحة سهلة توافق الفطرة، لا تنافر بينها وبين كل ذي لب وعقل صحيح. التوحيد عند المسلمين ينقسم إلى 3 أقسام، أخذوا ذلك من آيات القرآن الكريم توحيد في ربوبية الله جل وعلا، وتوحيد في ألوهيته وعبادته، وتوحيد في أسمائه وصفاته. المسلمون يوحدون الله تبارك وتعالى، فيعتقدون أن الله تبارك وتعالى واحد أحد في ربوبيته، فهو الرب الخالق المالك المدبر. قد جبلت على ذلك فطر العقلاء كلهم، فأسلم المسلمون لذلك وأذعنوا، واستكبر المستكبرون وخالفوا فطرهم. الله تبارك وتعالى يقول عن الكفار الذين استكبروا: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار، فختم الآية بقول فسيقولون الله. Kemudian beliau mengatakan: perhatikanlah wahai saudaraku terhadap ajaran Islam dan syariatnya dalam masalah tauhid, akidah dan iman. Antum akan mendapatinya sebagai ajaran yang paling jelas dan paling selamat dan tidak rumit dibandingkan ajaran-ajaran lainnya. Agama kita sesuai dengan fitrah manusia, tidak ada pertentangan di antaranya. At-tauhid di kalangan kaum muslimin terbagi menjadi tiga. Mereka ambil pembagian tauhid ini dari Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Esa di dalam rububiyahnya, Allah Esa dalam uluhiyahnya, dan Allah Esa dalam asma dan sifatnya. Orang-orang Islam, kaum muslimin beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sama-sama meyakini bahwasanya Allah Esa, Wahid, Ahad dalam rububiyahnya. Sungguhnya dia adalah Rabb yang memelihara semesta alam ini. Dia adalah Khalik yang menciptakan semesta alam ini. Dia adalah Al-Malik yang menguasai semesta alam ini. Dan adalah Mudabbir yang mengatur semesta alam ini. Fitrah manusia, akal manusia seluruhnya tanpa terkecuali sebenarnya telah diberikan fitrah untuk mengakui semua itu. Namun orang-orang Islam mereka yang tunduk kepada semua itu. Adapun orang-orang yang terdapat kesombongan dalam hati mereka, mereka tidak beriman dan mereka berlaku sombong dan menutup telinga mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang kafir yang artinya, seandainya engkau bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang kafir itu, siapakah yang menciptakan mereka, maka mereka pasti akan mengatakan yang menciptakan mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka katakanlah, dari arah manakah kalian tertipu. Kemudian Allah juga berfirman tentang mereka yang artinya, katakanlah, siapakah yang memberikan kalian rezeki dari langit dan bumi. Kemudian ditutup ayat ini dengan Allah berfirman bahwa mereka akan menjawab bahwa yang melakukan semua itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. النوع الثاني من أنواع التوحيد توحيد الله في عبادته، يعني في ألوهيته، وهذا هو الذي وقعت فيه جميع المعارك بين الرسل وأممهم، وهذا التوحيد هو الذي أرسلت الرسل لتحقيقه، وحاصله وخلاصته هو معنى لا إله إلا الله. فمعنى النفي منها خلع جميع أنواع المعبودات غير الله تعالى في جميع أنواع العبادة كائنة ما كانت، ومعنى الإثبات منها وإفراده جل وعلا وحده بجميع أنواع العبادة على الوجه الذي شرع أن يعبد به. وجل آيات القرآن في هذا النوع، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. Kemudian beliau mengatakan pembagian tauhid yang kedua adalah tauhid dalam ibadah, tauhid dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah tauhid yang kedua ini adalah inilah terjadi peperangan dan pertentangan antara para rasul dan umat-umat mereka, dan semua rasul diutus untuk mewujudkan tauhid yang kedua ini, yang dimana kesimpulan dari makna tauhid yang kedua ini adalah yang tercakup dalam makna la ilaha illallah. An-nafyu dalam la ilaha illallah yaitu peniadaan dari kalimat la ilaha illallah. Kata-kata la ilaha artinya adalah meniadakan semua jenis sesembahan dalam sebuah jenis ibadah, siapapun itu, apapun bentuknya, semua itu harus ditiadakan. Kemudian isbat yaitu illallah, kandungannya adalah berikrar, mengakui dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepadanya dengan cara yang disyariatkan olehnya. Semua atau sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an berbicara tentang masalah ini. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya telah kami utus dalam setiap umat, telah kami utus di tengah setiap umat rasul-rasul yang dakwah mereka adalah beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tagut-tagut. Kemudian Allah juga berfirman yang artinya katakanlah sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku tidak lain hanyalah, yaitu bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian mau masuk Islam? An-nau' ats-tsalits min anwa' at-tauhid tauhiduhu jalla wa ala fi asma'ihi wa sifatih. وهذا التوحيد مبني على أصلين. الأول تنزيهه تعالى عن مشابهة صفات المخلوقين، والثاني الإيمان بكل ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة وعلى الوجه اللائق بكماله وجلاله. ومعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله أعلم من رسول الله، والله يقول عن نفسه أأنتم أعلم أم الله، أأنتم أعلم أم الله، ويقول عن رسوله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد بين الله تبارك وتعالى نفي المماثلة في قوله ليس كمثله شيء، كما أنه بين إثبات الصفات على وجه الحقيقة بقوله وهو السميع البصير. فأول الآية فيها عدم التعطيل، ويتضح من الآية أن الواجب إثبات الصفات حقيقة من غير تمثيل، ونفي المماثلة من غير تعطيل. العباد عاجزون أن يحيطوا بالله علما، فليس لهم إلا أن يستسلموا لما جاء في القرآن والسنة من ذكر أسماء الله وصفاته، ولا يدخلوا بعقولهم. قال الله تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. Kemudian beliau mengatakan tauhid yang ketiga adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tauhid ini berdiri di atas dua pokok. Yang pertama yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai sifat-sifat makhluknya. Yang kedua adalah beriman dengan semua sifat yang Allah berikan kepada dirinya atau yang Allah ajarkan kepada nabinya dan Rasulullah SAW sampaikan kepada kita dengan hakikat, yaitu kita mengimani semuanya dengan hakikatnya, berdasarkan hakikatnya, Dan kita semua bisa mengetahui bahwasanya tidak ada yang bisa mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan lebih benar daripada Allah sendiri dan juga daripada Rasulnya sendiri sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apakah kalian lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu wa taala? Dan Allah berfirman yang artinya, dan dia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah berbicara dengan hawa nafsunya, namun dia berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah meniadakan persamaan antara dia dengan makhluknya dalam firman-Nya, tidak, yang artinya tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menetapkan bahwasanya dia memiliki sifat yang sempurna dalam firman-Nya, yaitu dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Potongan pertama ayat ini meniadakan atau menafikan yang namanya at-ta'til, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita wajib untuk menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara hakikat, secara hakikat. Kemudian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, manusia semuanya, tidak ada yang bisa untuk meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa meliputi atau mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala dari segala sisi. Mereka tidak punya kuasa kecuali hanya untuk berserah diri kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kuasa bagi mereka untuk masuk dalam permasalahan ini dengan akal mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Allah mengetahui apa yang sedang mereka lakukan dan telah mereka lakukan, dan Allah mengetahui apa yang akan mereka lakukan, dan mereka sendiri tidak mengetahui, tidak bisa meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. هذه سماحة الإسلام ووضوح الدين في بيان التوحيد والعقيدة، وضوح وسهولة ودلالة من القرآن توافقها الفطرة والعقل. فلننظر في ناحية أخرى من كمال الدين وشموله وحسن رعايته لباب تربية النفوس وتخويفها من الله جل جلاله، لأنه إذا خوفت النفوس وربيت على مهابة الله صلح أمرها واستقام حالها فكفت عن كل الشرور وابتعدت عن الظلم وعن الاعتداء وعن الإيذاء. أجمع العلماء على أن الله تعالى لم ينزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم من موعظة المراقبة والعلم. ومعنى ذلك أن يلاحظ الإنسان أن ربه جل وعلا رقيب عليه، عالم بكل ما يخفي وما يعلن. إذا استقر ذلك في النفس تربت وحسن تربيتها وصلحت، وكان ذلك أعظم واعظ لها أن تعلم بأن الله رقيب عليك، مطلع على أحوالك، عالم بكل ما تخفي وما تعلن، لا يخفى على الله من أمرك شيء. اعتقد ذلك اعتقادا جازما وطبقه في حياتك. Kemudian beliau mengatakan hafizahullah taala, inilah dia kemurahan Islam dan kejelasan agama Islam dalam menjelaskan masalah akidah. Jelas, gampang. Ini adalah salah satu ciri Al-Qur'an yang selaras atau sesuai dengan akal dan fitrah manusia. Sekarang mari kita coba lihat dan perhatikan bagaimana kemudahan Islam dalam bab lainnya, yaitu dalam masalah tarbiyah dan tazkiyatun nufus. Jika jiwa-jiwa manusia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dididik untuk merasa segan kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan istiqomah dalam segala kehidupannya dan baik keadaannya, jauh dari segala keburukan, jauh dari kezaliman, jauh dari menyakiti orang lain. Para ulama sepakat dan berijma bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan dari langit satu nasihat yang lebih besar atau satu peringatan yang lebih keras daripada yaitu sifat menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita dan mengetahui gerak-gerik kita. Artinya, seseorang hendaklah senantiasa memperhatikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dia, mengetahui apa yang dia sembunyikan apalagi yang dia tampakkan. Jika hal seperti ini, perasaan seperti ini tetap ada dalam diri seseorang, maka dia akan terdidik dengan baik, keadaannya akan baik, dia akan menjadi seorang yang soleh, dan hal itu akan menjadi pelajaran yang paling besar baginya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terus mengawasinya, mengetahui segala apa yang dikerjakannya, yang tampak ataupun tersembunyi, tanpa ada yang tersembunyi sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinilah hal itu dengan keyakinan yang kuat dan terapkan dan amalkanlah hal tersebut. Daraba al-ulama li hadha al-wa'idh al-akbar wal-zajir al-a'zam wa huwa muraqabatullah, ضربوا له مثلا ليصير به المعقول كالمحسوس. قالوا: لو فرضنا ملكا سفاكا للدماء شديد البطش والنكال وسيافه قائم على رأسه والسيف يقطر دما وحول ذلك الملك بناته وزوجاته، هل يخطر في بال أحد من الحاضرين أن يهم بريبة أو نيل حرام من بنات هذا الملك أو زوجاته؟ والملك ينظر إلى الحاضرين ويعلم بهم. ما الجواب؟ Kemudian beliau mengatakan, perhatikanlah para ulama telah membuat permisalan dan contoh terhadap perkara ini, nasihat dan peringatan yang besar ini, agar sesuatu yang kita bayangkan itu seolah-olah bisa kita raba. Seandainya di depan kita ada seorang raja, raja ini luar biasa zalimnya, dia ini kejam, siksanya tidak setengah-setengah. Kemudian algojonya berada di depannya. Kemudian pedangnya meneteskan darah. Kemudian di dekatnya pula ada putri-putrinya dan istri-istrinya. Antum bayangkan, apakah kira-kira ada di antara orang yang hadir sempat terpikir di benaknya untuk melakukan yang tidak-tidak kepada keluarga raja tersebut? Bagaimana menurut antum? الجواب: ماذا تقولون؟ هل يمكن لأحد أن ينظر إلى بناته، بنات الملك أو زوجاته، والملك سفاك ظالم والسياف بيده السيف ويريد أن يضرب؟ هل يمكن أحد يستطيع أن يرفع نظره إلى بنات الملك والملك ينظر إليه؟ فسر لهم. Beliau mengatakan, jawaban antum apa? Kira-kira adakah orang yang berani melirik putri-putri raja yang zalim ini kemudian pedangnya meneteskan darah, algojonya berdiri tegak di kiri dan di kanannya. Apakah ada orang yang berani melihat kepada putri-putrinya atau istri-istrinya? Bas, 1, 2, 3. Masjid kamil, masa ilifun tukulun lah. Masa cuma 1-2 orang aja jawab, sementara di sini banyak orang? Apa jawabannya? Sah, al-an. Walillahi al-masalul a'la. بل كل الحاضرين يكونون خائفين خاضعة قلوبهم خاشعة عيونهم ساكنة جوارحهم غاية أمانيهم السلامة السلامة أمان أمان ولا شك ولله المثل الأعلى الله أعظم اطلاعا وأوسع علما من ذلك الملك ولا شك أن الله أعظم نكالا وأشد بطشا وأفضع عذابا حمى الله في أرضه محارمه كما جاء في الحديث الصحيح حمى الله التي حماها ومنع الناس منها محارمه الأمور التي نهانا عنها وحرمها ولو علم أهل البلد أن أمير البلد يصبح عالما بكل ما فعلوا بالليل لو أن أميرا في بلدة من البلدان يعلم ما فعل أصحاب البلدة في الليل فإذا أصبحوا قال أنا أعرف ماذا فعل فلان وفلان وفلان وفلان لباتوا خائفين وتركوا جميع المناكر خوفا من هذا الأمير فكيف بالله جل جلاله واطلاعه وعدم خفاء شيء عليه هذا المثال لعله يعينك يا عبد الله على تصور وإدراك حقيقة مراقبة الله تبارك وتعالى والخوف منه kemudian beliau mengatakan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki perumpamaan yang paling tinggi. Jika kita perhatikan perumpamaan tadi, maka jawabannya adalah orang-orang yang hadir di sana pasti merasa takut. Mereka tidak ada yang berani bergerak. Bahkan keinginan dan harapan utama mereka adalah bisa selamat dari kejahatan raja tersebut. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki perumpamaan yang paling tinggi. Allah lebih mengawasi dan mengetahui gerak-gerik kita. Allah lebih keras azabnya, lebih pedih siksanya. Sungguhnya perkara-perkara yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh seseorang melampauinya adalah perkara-perkara yang diharamkannya, perkara-perkara yang telah diharamkannya atas setiap muslim. Seandainya penduduk sebuah negeri mengetahui bahwasanya pemimpin mereka mengetahui apa yang mereka lakukan di malam hari. Pada pagi harinya, pemimpin mereka berkata kepada mereka, saya tahu apa yang dilakukan oleh fulan tadi malam. Dia melakukan ini, dia melakukan itu. Niscaya semua penduduk negeri itu akan takut. Dan mereka akan meninggalkan segala hal-hal yang berupa kemungkaran yang tidak disukai oleh raja atau pemimpin tersebut. Maka bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui segala sesuatu yang siksanya lebih pedih. Ini adalah perumpamaan. Semoga bisa membantu antum untuk memahami hakikat dari sifat menyadari Allah selalu mengawasi kita. Allah mengetahui gerak-gerik kita. Ayuhal ikhwatu fillah, lazimna natahaddats anna a'zama wa'id وأكبر مهذب للنفوس ومراقبة الله تبارك وتعالى وهي من مرتبة العليا من مراتب الدين الإحسان وقد جاء الحث عليها أو الحث على مراقبة الله تبارك وتعالى والخوف منه في آيات كثيرة وفي مواضع ومنها قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ليؤكد الوعظ والتخويف وأن الله تبارك وتعالى محيط بالإنسان، يعلم ما توسوس به نفسه، قريب منه، يعلم شؤونه وما خفي منها. والله تبارك وتعالى يقول: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، بل حاضرين وشاهدين لكل ما يفعلونه. ويوم القيامة ستقص علينا هذه الأخبار التي فعلناها وربما نسيناها. فالله قد حفظه وإن كان العبد قد فعله ونسيه. فيا عبد الله، راقب ربك واستشعر بأن الله يراك، فإن هذا أعظم واعظ وأكبر زاجر عن فعل القبائح. Kemudian beliau mengatakan, sungguhnya ini adalah ancaman atau pemberi peringatan yang paling luar biasa untuk jiwa kita, yaitu kita senantiasa menyadari bahwasanya Allah mengawasi kita. Dan perkara ini adalah tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan agama kita, yaitu yang kita kenal dengan al-ihsan. Di dalam Al-Quran, di dalam banyak ayat-ayat dalam Al-Quran dan beberapa tempat dalam Al-Quran telah ada motivasi-motivasi, anjuran-anjuran supaya kita menyadari, senantiasa menyadari bahwasanya Allah mengawasi kita dan kita tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui bisikan-bisikan hatinya. Ini untuk menekankan pemberian peringatan dan pemberian rasa takut, untuk menakut-nakuti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meliputi semua manusia, dia mengetahui segala gerak-geriknya, Allah dekat darinya, dan bahkan Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yang artinya, kami pasti akan memberitahukan mereka tentang apa yang mereka lakukan, dan kami tidaklah hadir terhadap apa yang mereka lakukan. Semua apa yang kita lakukan mungkin kita akan melupakannya, namun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melupakannya. Allah mencatatnya, Allah menjaganya, sementara seseorang mungkin telah melakukannya dan dia lupa bahwa dia telah melakukannya. Maka senantiasa sadarilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi Anda, mengawasi antum, dan rasakanlah bahwasanya Allah melihat Anda semua. ولننظر الان في شمولية الدين وكماله في احوال المجتمع. كيف بين الإسلام أحكام التعامل مع المجتمع بشتى أطيافه وطبقاته في وصايا عظيمة وآداب كريمة؟ فالإسلام قد بين أحوال المجتمع، فأمر الرئيس الكبير أن يتعامل مع مجتمعه على حد قوله جل جلاله: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، على التواضع. والنزول إلى المرؤوس، وقال كذلك لهذا الرئيس الكبير: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. هكذا ينبغي على كل رئيس أن يتعامل مع من دونه، بالتواضع، بالرحمة، باللين بالمشاورة أخلاق عظيمة وآداب كريمة جاءت في الإسلام لتبين كيف يتعامل هذا الرئيس الكبير مع من دونه. أين يوجد هذا في غير الإسلام؟ هذا هو ديننا، ولكن نحن قد فرطنا فيه. Kemudian beliau mengatakan, sekarang kita akan memperhatikan dan melihat bagaimana luasnya ajaran agama kita dan sempurnanya ajaran agama kita sampai mencakup apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana Islam menjelaskan hukum-hukum yang berkaitan tentang bagaimana kita bergaul dengan sesama kita di dalam semua tingkatan-tingkatan sosial masyarakat, dengan wasiat-wasiat yang luar biasa, kemudian adab-adab yang mulia. Islam telah menjelaskan tentang keadaan-keadaan masyarakat. Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada pemimpin yang paling mulia. Beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, "Dan merendahlah engkau, jangan berbuat sombong kepada orang-orang yang mengikutimu dari kalangan orang-orang beriman. Kemudian hendaklah rendah hati. Kemudian tidak berlagak di depan orang-orang yang dipimpin." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Maka dengan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, maka engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan bengis, niscaya mereka akan berlarian menjauhi dirimu. Maka maafkanlah mereka. Mintailah mereka ampunan dan musyawarahlah, mintalah pendapat kepada mereka dalam perkara-perkara." Demikianlah selayaknya yang dilakukan oleh setiap pemimpin, yaitu memimpin rakyatnya atau orang-orang yang di bawahnya dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, dengan mengajak untuk bermusyawarah, adab-adab yang mulia, akhlak-akhlak yang terpuji. Demikianlah pemimpin-pemimpin yang besar seharusnya bersikap. Di manakah kita bisa mendapati ajaran seperti ini di selain agama Islam? Inilah agama kita, inilah ajaran agama kita. Namun kita telah terlalu banyak melakukan kelalaian meninggalkan ajaran agama kita. Idza kana al-Islamu qad amara ar-ra'is al-kabir an yata'amala ma'a mujtama'ihi bi hadha al-akhlaq, فكيف يتعامل المجتمع العام مع رؤسائهم؟ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقد حوى الإسلام كيف يتعامل، كيف تتعامل الشعوب والمجتمعات مع رؤسائها، كما بينا سابقا كيف يتعامل الرؤساء مع شعوبهم ومواطنيهم. Jika Islam telah memerintahkan pemimpin bagaimana mereka bermuamalah dengan rakyat mereka, maka bagaimanakah masyarakat umum untuk bermuamalah atau bersikap dengan pemimpin mereka? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasulullah dan pemimpin-pemimpin di antara kalian. Islam telah mencakup ajaran bagaimana rakyat menyikapi pemimpin mereka, bagaimana rakyat bergaul dengan pemimpin mereka, sebagaimana Islam juga mengajarkan bagaimana pemimpin bergaul dengan rakyat mereka. Hal fil Islam ahkam tatahaddats an kayfiyyat ta'amul insan ma'a auladihi wa zawjatihi? Al jawab, beliau kembali bertanya, apakah di dalam Islam terdapat hukum-hukum yang mengatur bagaimana seseorang bergaul dengan anak-anaknya. Hatid dalil. Ada dalilnya. Ayo sampaikan dalilnya. Siapa yang bisa menyebutkan kita dalilnya? Ma'ahad ya'rif? Tidak ada yang bisa? Ustaz? Min asatidah? Akhid ya'rif. Mudarris ini mawad. Tafadhal, tafadhal ya Ustaz. Jazakallahu khairan, lakin hadha yakhtassu bil walidain. Ana su'ali, hal fil Islam ma yata'allaq bi ahkam at-ta'amul ma'al zawjah wal awlad? Yang beliau inginkan, afwan, yang beliau inginkan adalah dalil tentang hukum yang berkaitan tentang seseorang bergaul dengan istrinya dan anak-anaknya. Lazal walidain, ya'ti bil walidain. Ana qul al awlad abna'uk zawjatuk. Itu dalil yang disebutkan tadi masih berkaitan dengan orang tua. Beliau inginkan berkaitan dengan istri kita dan anak-anak kita. Ahlak. Baik, ana uqarrib lakum. Uqarrib lakum ad-dalil. Ha. Tardawun uqarrib lakum ad-dalil. يا أيها الذين آمنوا أكمل هذا طالب تفضل أحسنت يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أهليكم من أهلك من أهلك الزوج والأولاد قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد. هذه الآية تدل على أنه يجب على الأب أن يتعامل مع أولاده وزوجته على هذا النمط، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وذلك بأن تعلمهم وأن تربيهم التربية الإسلامية وأن تبعدهم عن النار وعن أسباب دخول النار وما يجرهم إلى النار. وفي هذا يدخل أشياء كثيرة في التربية ومنع الأبناء والزوجة من فعله أو عمله ولو طلبوه ولو أرادوه، فقهم عذاب النار كما تقي نفسك من النار بالبعد عن أسبابها. Beliau menyatakan bahwa itulah dalilnya, yaitu ayat yang sudah kita hafal sebenarnya, yaitu yang artinya wahai orang-orang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Siapa yang dimaksud dengan keluargamu di dalam ayat itu? Jelas maknanya dan maksudnya adalah istri dan anak-anak kita. Ayat ini mengajarkan kepada setiap ayah bahwa dia wajib untuk mempergauli, bergaul dengan keluarganya, istri dan anaknya dengan cara seperti yang disebutkan oleh ayat ini, yaitu mengajarkan mereka, kemudian mendidik mereka, menjauhkan mereka dari api neraka, mengajarkan mereka salat dan seterusnya. Dalam ayat ini tercakup banyak masalah dalam masalah pendidikan keluarga. Maka jauhkanlah mereka dari api neraka dan sebab-sebab yang bisa memasukkan mereka dalam neraka, sebagaimana antum menjaga diri antum dari neraka dan sebab-sebab yang memasukkan ke dalamnya. Kama anna Allah tabaraka wa ta'ala amara al-aba'a wal-awliya' an yakunu ala hadar min an yuftanu bi azwajihim aw awladihim ma'a wujud al-hazm في التربية وإقامة الدين، فإن عثر على ما لا ينبغي فعليه أن يعفو ويصفح. فأولا عليك بالحزم والحذر من الافتتان، وثانيا عليك بالعفو والصفح إذا حصلت الهفوات. يقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هكذا يتعامل الآباء مع أبنائهم والأزواج مع زوجاتهم. فشمل الدين وتحدث عن هذه الأحكام، وإن كانت من الخصائص أو من الأشياء الخاصة بالناس في داخل بيوتهم. Kemudian beliau mengatakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para ayah dan para wali untuk berhati-hati jangan sampai mereka dilalaikan oleh anak-anak mereka, oleh istri-istri mereka, dan mereka juga harus bersikap tegas. Namun di samping itu, jika anak-anak istrinya melakukan kesalahan atau ketergelinciran, hendaklah ringan memaafkan. Yang pertama yang harus kita perhatikan, yang harus diperhatikan oleh seorang ayah atau seorang wali adalah bersikap tegas. Bersikap tegas dalam keluarganya. Kemudian kedua, suka memberi maaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu terdapat musuh. Musuh bagi kalian. Jika kalian pandai memberi maaf, pandai memaafkan, pandai memberi ampunan, sungguhnya Allah Maha Pengampun. Demikianlah seharusnya seorang ayah bergaul dengan anaknya, seorang suami bergaul dengan istrinya. Perhatikanlah bagaimana Islam mengatur urusan-urusan manusia, meskipun urusan itu merupakan urusan pribadinya yang dia jalani di dalam rumahnya. الإسلام قد شمل بأحكامه وتعاليمه كيف تتعامل أيها المسلم مع مجتمعك، فأوصى الله تبارك وتعالى بوصايا عظيمة في سورة الحجرات، ومن ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، كما قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اقرأ سورة الحجرات، تدبر ما فيها من أوامر واجتنب ما فيها من نواهي. إنها سورة تبين أخلاق المجتمع المسلم، وهذا من أوضح الأدلة على أن هذا الدين شامل حتى للمعاملة والأخلاق والتعامل بين الناس، وليس كما قلت في أول كلامي، ليس هو دين في المسجد خاصة، بل هو دين المعاملة. Kemudian beliau mengatakan, Islam telah menyaksikan bahwasanya bagaimana kita bermuamalah di tengah masyarakat kita. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai wasiat di dalam surat Al-Hujurat. Di antaranya adalah ayat yang artinya, jauhilah banyak dari prasangka tersebut. Sungguhnya banyak dari prasangka tersebut adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Kemudian janganlah kalian menggunjing satu sama lain. Dan janganlah satu kaum mengejek kaum yang lain. Bisa jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Dan para wanita, janganlah mengejek wanita yang lain, karena bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan jangan kalian mengejek diri kalian. Kemudian jangan kalian saling memberikan julukan-julukan. Sungguhnya nama yang paling buruk adalah nama-nama yang mengandung kefasikan. Maka wahai kaum muslimin, bacalah surat Al-Hujurat. Kemudian cermatilah dan tadabburilah, pelajari apa isinya yang berupa perintah, kemudian jauhi isinya yang berupa larangan-larangan. Sungguhnya ia menerangkan tentang akhlak satu masyarakat. Ini menunjukkan bahwasanya agama kita ini agama yang lengkap, yang mencakup segala hal, sampai masalah muamalah atau masalah pergaulan antara satu orang dengan orang yang lain. Sebagaimana yang saya katakan di awal, bahwasanya agama kita ini bukanlah agama yang berkaitan dengan masalah masjid saja, namun lebih luas dari itu. ولننظر الآن في شمولية الإسلام وكماله وصلاحه لكل زمان ومكان في باب الاقتصاد وباب التجارة والمال. هل الإسلام تحدث عن هذه المواضيع؟ نعم، فقد جاء في الإسلام أصول ما يرجع إليه في الاقتصاد والتجارة والتعامل بالأموال، وذلك في النظر في القرآن الكريم يرجع إلى أصلين اثنين. الأول حسن النظر في اكتساب المال، من أين تكتسب المال؟ انظر وأحسن التدبر، وينبغي أن يكون المصدر حلال. الثاني حسن النظر في صرفه في مصارفه، أين تنفقه وأين تذهب بهذه الأموال وماذا تفعل بها؟ والله تبارك وتعالى قد فتح لنا اكتساب المال بالأسباب المناسبة للمروءة والدين وأنار السبيل، فإنه قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. والله قال: وأحل الله البيع. هذا ما يتعلق بأن طرق الاكتساب مفتوحة ما دامت أنها لا تخل بالدين والمروءة. أمر الله بالاقتصاد في الصرف، فلا نكون مسرفين ولا مبذرين، لأن المال مال الله وهو عصب الحياة وعليه قوام كثير من الأمور، فليكن صرفك منه باقتصاد وفي الموضع المناسب. لأجل ذلك قال جل جلاله: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك بخيل، ولا تبسطها كل البسط مبذر مسرف، بل عليك أن تقتصد بين ذلك. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, sekarang mari kita perhatikan dan lihat kesempurnaan agama kita, bahwa dia memang sempurna dan cocok di setiap tempat dan setiap masa, yaitu dalam masalah ekonomi, kemudian masalah perdagangan, kemudian masalah harta. Apakah Islam telah membicarakan masalah-masalah ini? Jawabannya adalah ya. Di dalam Islam terdapat pondasi-pondasi yang bisa dijadikan rujukan. Di dalam Islam terdapat usul atau pokok-pokok yang bisa dijadikan rujukan dalam masalah ini, dalam masalah ekonomi, dalam masalah jual beli, kemudian masalah muamalah harta yang lainnya, yaitu bisa dikembalikan kepada dua pokok ajaran, yaitu yang pertama adalah memperhatikan dengan baik dari mana kita mendapatkan harta kita. Dari mana kita dapatkan harta yang kita makan? hendaklah apa yang kita masukkan dalam perut kita, hendaklah harta yang kita dapatkan itu adalah harta yang halal. Kemudian yang kedua, memperhatikan dengan benar di mana dan untuk apa kita belanjakan harta kita, apa yang kita lakukan dengan harta kita. Allah Subhanahu wa taala telah membuka lebar-lebar pintu untuk mencari uang, membuka lebar-lebar pintu pekerjaan yang sesuai dengan harga diri seseorang dan sesuai dengan agama yang telah diturunkan olehnya, itu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jika salat telah ditunaikan, maka hendaklah kalian bertebaran di muka bumi dan carilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga berfirman yang artinya, Allah menghalalkan jual beli. Inilah dia yang berkaitan dengan hal ini, bahwasanya jalan untuk mencari harta itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuka lebar-lebar cara untuk mencari kehidupan. Selama cara tersebut tidak mengurangi atau tidak merusak agama seseorang atau tidak merusak harga diri seseorang. Allah juga mengingatkan, jangan sampai kita itu boros, jangan sampai kita itu menghambur-hamburkan harta kita. Ingatlah, sesungguhnya harta itu yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memilikinya, maka hendaklah kita membelanjakan harta kita dengan sederhana, dengan hemat, di tempat yang tepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah, yang artinya janganlah engkau pelit sepelit-pelitnya, dan jangan pula engkau membuka tanganmu, jadi janganlah engkau menjadi orang yang pemurah yang tidak mengerti tempat membelanjakan harta. Dan Allah juga berfirman, dan itu memuji orang-orang yang baik dalam berbelanja. Allah berfirman artinya, dan orang-orang yang jika mereka membelanjakan harta mereka, mereka tidak pelit dan juga tidak boros. ولننظر الآن في باب السياسة، هل الإسلام شمل بأحكامه وتعاليمه ما يتعلق بالسياسة؟ الجواب نعم. ما المراد بالسياسة؟ أي تدبير أمور البلاد وإدارة الشؤون للعباد في هذا البلد. السياسة في هذا الأمر تنقسم إلى قسمين، خارجية وداخلية. كيف يسوس ولي الأمر سياسة البلاد الخارجية مبناها على أصلين؟ الأول، إعداد القوة الكافية لقمع العدو والقضاء عليه. قال الله تعالى، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. الأصل الثاني لهذه السياسة الخارجية، الوحدة الصحيحة الشاملة حول تلك القوة، حيث يقول الله تعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بهذين الأصلين وما كان في مصالح هذه الأصلين تكون السياسة الخارجية التي يكون بها تدبير أمور البلاد والنظر في شؤون العباد. وأما ما يتعلق بالسياسة الداخلية فأصولها راجعة إلى نشر الأمن والطمأنينة داخل المجتمع وكف المظالم ورد الحقوق إلى أهلها. Kemudian beliau melanjutkan, dalam masalah siasat, masalah politik, apakah Islam ajarannya, hukum-hukumnya mencakup masalah yang berkaitan dengan politik? Jawabannya adalah ya. Apa itu politik? Politik adalah mengatur urusan-urusan negeri, kemudian mengatur atau memanajemen urusan-urusan rakyat di negeri tersebut. Politik dibagi menjadi dua, yaitu politik yang berkaitan dengan luar negeri, kemudian politik yang berkaitan dengan dalam negeri. Bagaimanakah cara mengatur urusan luar negeri? Maka ini kembali kepada dua pokok. Yang pertama yaitu menyiapkan kekuatan untuk mengalahkan musuh dan menahan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan siapkanlah bagi mereka kekuatan yang kalian bisa, dan demikian juga kuda-kuda, supaya kalian bisa menakuti musuh-musuh kalian. Kemudian fondasi yang kedua yaitu persatuan yang benar, yang mencakup seputar kekuatan yang tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali ikatan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian berpecah belah. Kemudian Allah juga berfirman yang artinya, jangan kalian berselisih, jangan kalian berpecah sehingga kalian bisa gagal dan kalah, dan kekuatan kalian akan melemah. Inilah dia dua pondasi yang berkaitan dengan maslahat yang berkaitan dengan politik luar negeri. Adapun politik dalam negeri, maka kesimpulannya adalah menebarkan keamanan, ketenangan di dalam negeri, kemudian mencegah kezaliman dan mengembalikan setiap hak kepada orang yang berhak. Inna السياسة الشرعية التي جاءت بها الشريعة لبيان كيف تساس الأمور وتدار قد جاء بها الإسلام واعتنى بها لأن بها قيام الدولة المسلمة، وكل ذلك مبني على وجود ولي الأمر الذي قد تمت له البيعة فله السمع والطاعة وله البيعة الصحيحة التي يجب الوفاء بها. فنحن نجتمع مع من والله الله أمرنا ونكون له من الناصحين والذابين والمؤيدين والمطيعين ما لم يأمر بمعصية. وإن نظرنا في السياسة كما جاءت به الشريعة من بيان هذه الأحوال، وليست السياسة هدفنا ولا ندعو دائما إليها، بل لها رجالها، لكن نحن نبين أحكامها في الشريعة. أما أن نقاتل من أجلها أو أن نبحث أن نقدم ونبذل الغالي والرخيص والنفيس لأجلها، فهذا ليس من شأن أهل السنة أتباع السلف الذين عنوا بالدعوة إلى التوحيد وبيان السنة والعمل على تعليم الناس الحق، لكن قد جاءت طوائف وجماعات إسلامية دعوية فاهتمت بهذا الباب وأوغلت فيه، فجعلت جل اهتمامها في السياسة وبما يسمونه بفقه الواقع، فأشغلوا شبابنا وصرفوهم عن العلم بأمر السياسة وهم لا يعلمون عن السياسة شيئا، لأني قد قلت لها رجالها. وهذا الإيغال والتنطع والغلو في هذا الباب جعلهم يعرضون عن العناية بالتوحيد وتعليم الناس السنة، فتعاطفوا لأجل السياسة مع فرق ضالة بينة الضلال واضحة الخسران، لكن لأنهم يجتمعون معهم في أمر السياسة أو ما يسمى بالخلافة الإسلامية أو الدولة الإسلامية استسهلوا لأنفسهم أن يضعوا يدهم أيديهم مع هؤلاء المخالفين. فمثلا جماعة الإخوان المسلمين اهتموا بهذا الباب وعنوا به وأوغلوا فيه، فأصبحت أمورهم دائما يطنطنون ويطبلون حول هذا المعنى، فلم يجدوا في أنفسهم غضاضة أن يتعاونوا مع الشيعة الرافضة الذين يسبون الصحابة رضي الله عن الصحابة أجمعين. لأجل ماذا؟ لأجل أن تقوم كما يزعمون الخلافة الإسلامية وأن توجد الثورة الإسلامية والدولة الإسلامية، كيف يجوز لك أن تضع يدك في يد رافضي شيعي ولو دعا إلى شيء صحيح وهو يخالفك في أصول دينك؟ كل ذلك لأنهم قد عظموا أمر السياسة واستسهلوا ما عداها، فأرادوا التجميع وكثرة الصف بأي كان ولو كان في صف الشيعة، تساهلوا وتسامحوا مع أهل الإرهاب الخوارج الذين حكموا بتكفير المسلمين وفجروا في ديارهم، لأن الجميع يزعمون أنهم يريدون إعادة الخلافة الإسلامية، فذبوا ودافعوا عن داعش مع أنهم يعلمون ما عندهم من الأخطاء والضلال والتدمير والإرهاب والتفجير، ولكن كما قلت سابقا لأنهم يريدون السياسة، يريدون الوصول إلى البرلمانات إلى الكراسي، ولأجل ذلك استسهلوا هذه الأمور. فيا عبد الله، الإسلام شمل في أحكامه السياسة لكن بأصولها الشرعية، وليس أن يكون جل أمرك هو قراءة الصحف والتحليلات السياسية والنظر في ما يعده الغرب ضد المسلمين على سبيل ترك الفقه في القرآن والسنة ومعرفة ما قال سلف الأمة. فانتبه لهذا المزلق العظيم الذي سقطت به مثل هذه الجماعات هداها الله. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya politik yang syar'i atau yang kita namakan politik Islam adalah politik yang didatangkan oleh syariat kita untuk menjelaskan bagaimana kita mengatur urusan kita. Islam telah datang membawanya. Karena dengan siasat ini negara Islam, negara kaum muslimin bisa tegak. Semua itu tegak di atas pokok yaitu adanya para pemerintah yang telah dibaiat oleh kaum muslimin. Jika pemimpin telah dibaiat, maka dia memiliki hak untuk ditaati dan didengarkan dalam kebaikan selama tidak mengajak kepada kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rakyat untuk taat dan berdiri di dekat pemimpin mereka, mendengarkan perintah mereka, membela mereka, menasihati mereka selama mereka tidak memerintahkan kepada maksiat. Pandangan kita, sikap kita terhadap politik adalah sebagaimana yang telah dibawa oleh agama kita. Dan kita tidak menjadikan politik sebagai ucapan kita yang terus-menerus. Kita tidak menjadikan politik sebagai dakwah kita. Sungguhnya politik ini memiliki ahli. Dia punya ahlinya. Dia punya jagoan-jagoannya. Dia punya rijal. Dia punya tokohnya. Namun, politik memiliki hukum-hukum dalam agama kita. Adapun jika kita bertengkar, berperang, berpecah karena alasan politik, atau kita mengeluarkan harta kita semuanya yang mahal, yang tidak berharga untuk tujuan politik, ini tidak termasuk dari golongan salaf sedikit pun. Gara-gara seperti itu, banyak orang yang melalaikan masalah tauhid, melalaikan masalah mengajarkan sunnah kepada manusia. Telah datang dalam masalah ini, telah muncul dalam masalah ini banyak sekali kelompok-kelompok dan jamaah-jamaah yang katanya Islami, yang mereka itu mengaku sebagai kelompok-kelompok dakwah. Mereka hanya mementingkan sisi politik ini, dan mereka selalu mendengung-dengungkan satu masalah yang mereka sebut sebagai fiqhul waqi', fikih realita, yaitu memahami keadaan yang terjadi di negeri kaum muslimin. Mereka memalingkan para pemuda-pemuda kaum muslimin dari ilmu, sedangkan mereka sendiri tidak mengetahui hakikat dari politik tersebut. Padahal kita katakan bahwasanya politik ini sudah punya ahlinya sendiri. Sikap yang berlebihan ini, sikap yang berlebihan menyikapi politik ini, menjadikan mereka berpaling dari masalah tauhid, berpaling dari mendakwahkan sunnah, sehingga mereka senyum-senyum dan berdamai dengan orang-orang yang pada hakikatnya adalah musuh-musuh Islam yang sesat, bahkan jelas kesesatan mereka untuk satu tujuan, yaitu politik. Karena mereka satu kata bersama orang-orang sesat ini dalam masalah politik, sehingga mereka menjadi ringan tangan untuk berjabat tangan dengan orang-orang yang pada hakikatnya menyelisihi mereka. Satu contoh kita sebutkan, di antara contoh kelompok ini adalah kelompok Ikhwanul Muslimin. Mereka terlalu jauh masuk ke dalam politik. Mereka sangat memperhatikan masalah politik. Mereka selalu mendengung-dengungkan seputar-seputar politik. Mereka, perkara mereka adalah masalah politik terus. Sehingga akibatnya mereka merasa ringan hati, tidak berat hati untuk bekerja sama dengan orang-orang Syiah, orang-orang Rafidah yang mereka itu mencaci maki sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum ajmain. Untuk tujuan apa mereka berbuat seperti itu? Kata mereka, agar tegak khilafah Islamiyah, agar tegak thawrah, agar tegak revolusi Islam, agar tegak negara Islam. Bagaimana mereka membolehkan diri mereka untuk bergandengan tangan dengan orang-orang Rafidah, walaupun mereka satu tujuan, sementara orang-orang Rafidah menyelisihi mereka dalam masalah usul, dalam masalah akidah. Mereka terlalu membesar-besarkan, mengagung-agungkan masalah politik, sehingga mereka meringan-ringankan masalah yang lain. Dan mereka bermudah-mudahan dengan orang-orang yang dicap teroris, orang-orang khawarij, yang mereka itu mengkafirkan kaum muslimin. Mereka membom di sana sini karena mereka satu tujuan, yaitu untuk menciptakan yang kata mereka yaitu khilafah. mereka mengikuti dan mendukung orang-orang ISIS, Daesh, yang mereka orang-orang ISIS ini mengebom di sana sini, menghancurkan negeri kaum muslimin karena mereka menginginkan politik dan mereka ingin sampai ke parlemen mendapatkan kursi. Untuk itu mereka melakukan semua itu. Wahai hamba Allah, sungguhnya Islam telah mendatangkan pokok-pokok syariatnya. Janganlah seluruh perkaramu, seluruh waktumu engkau kerahkan untuk membaca surat-surat kabar, membaca koran-koran, kemudian menganalisa rencana-rencana atau politik-politik musuh-musuh Islam dan seterusnya yang kemudian menyebabkan engkau melalaikan ajaran yang lainnya. Maka perhatikanlah dengan benar-benar tempat atau ketergelinciran yang besar ini, kesalahan yang besar ini yang terjatuh ke dalamnya banyak kelompok. Inna min al-umur allati qad shamilaha al-islam bi ahkamihi wa ta'alimihi wa mimma yadullu ala kamalihi wa 'adami naqsihi annahu bayyana lana sababa تسلط الكافرين علينا. ما هو السبب الذي تسلط به هؤلاء الكافرون على المسلمين؟ استغلوا ما عندهم من خيرات، وربما تسلطوا عليهم بسفك الدماء ونحو ذلك. إن سبب تسلط الكفار على المسلمين ما جاءهم من قبل أنفسهم، وهو فشلهم وتنازعهم في الأمر وعصيانهم لبعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، رغبتهم في الدنيا، وذلك واضح في قصة الرماة يوم أحد، حيث عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغادروا المكان الذي أمرهم بأن يبقوا فيه، فحصلت الهزيمة والقتل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتسلط الكفار في تلك الغزوة على المسلمين. السبب هو معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، التنازع، عدم الالتزام بالأوامر الشرعية. فالرماة الذين كانوا بسفح الجبل يمنعون الكفار أن يأتوا المسلمين من جهة ظهورهم طمعوا في الغنيمة عند هزيمة المشركين في أول الأمر، فتركوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل رغبتهم في عرض من الدنيا ينالونه. وهذا هو الذي سجله الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. فالسبب أنتم. متى ما تمسكنا بالدين واعتصمنا به وأخذنا بشريعة الإسلام حقا عادت لنا العزة والنصر والتأييد والقوة، ومتى ما تركنا الدين وضيعناه تسلط الكفار علينا. فانتبهوا يا عباد الله، عودوا والتزموا بأحكام الدين تفلحوا وتنتصروا على أعدائكم. Kemudian beliau mengatakan, di antara perkara yang menunjukkan bahwa agama kita memang mencakup segala sisi dan yang menunjukkan kesempurnaannya, Islam telah menjelaskan kepada manusia sebab kenapa orang-orang kafir bisa menjajah kita dan menguasai kita. Apa sebabnya? Di mana orang-orang kafir memanfaatkan kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh negeri kaum muslimin. Kemudian bisa jadi juga tidak jarang mereka menumpahkan darah kaum muslimin. Sebabnya adalah disebabkan oleh diri kaum muslimin sendiri. Seperti berselisih, berpecah belah, kemudian meninggalkan ajaran Rasulullah SAW dan berambisi terhadap materi duniawi. Hal ini jelas dalam kisah para pemanah yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW untuk berdiam diri di bukit yang telah ditetapkan Rasulullah SAW di perang Uhud. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu demi melihat kekalahan kaum musyrikin di awal mulanya. Oleh sebab itu kaum muslimin waktu itu tertimpa kekalahan dan dibunuh oleh kaum musyrikin. Maka berkuasanya orang-orang kafir sebabnya adalah bermaksiat, meninggalkan ajaran Allah dan melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berpecah belah, berselisih, kemudian tidak istiqomah di atas ajaran Islam. Inilah yang membuat kaum musyrikin menang dan mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kejadian ini di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ketika kalian ditimpa sebuah musibah dan kalian telah ditimpa dua kali lipatnya sebelumnya, kalian berkata, dari mana kita mendapatkan kekalahan ini? Maka katakanlah wahai Muhammad bahwa kekalahan itu dan musibah itu adalah berasal dari diri kalian. Maka penyebabnya adalah diri antum sendiri. Jika antum berpegang teguh dengan agama ini, kemudian antum menerapkan syariatnya, maka kalian akan mendapatkan kemuliaan dan kekuatan. Sebaliknya, jika kalian meninggalkan agama kalian, maka orang-orang kafir akan bisa menjajah kalian. Maka kembalilah kepada hukum-hukum agama kalian, kembalilah kepada ajaran kalian, niscaya kalian akan mulia dan akan menang. والخلاصة يا عباد الله أن هذا الدين العظيم دين الإسلام قد جاء بكل ما يحتاج إليه البشر في دينهم ودنياهم وفي عباداتهم ومعاملاتهم وفي شتى المجالات ومختلف نواحي الحياة، فهو منهج للحياة البشرية بكل مقوماتها، وقد اشتمل على الأخلاق والنظم العادلة الكاملة، فالعالم البشري مفتقر بأجمعه إلى أن يأوي إلى ظل الإسلام الظليل الذي فيه النفع والخير والحل للمشاكل الحربية والاقتصادية والسياسية وجميع مشاكل الحياة. فهلما يا عباد الله إلى أن نستمسك بهذا الدين وأن نأخذ به جميعا ولا نفرق فيما أعطانا الله، وخاصة أننا سنكون قدوة لأبنائنا في تمسكنا بهذا الدين. فإذا رأى أبناؤك وأولادك تمسكك بالدين واهتمامك اهتموا به، وإن رأوا تفريطك وإضاعتك كانوا مثلك كذلك. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، وأن يجعلنا من المستمسكين بهذا الدين، وأن يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان، Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian beliau menyimpulkan kajian beliau pada malam hari ini dengan mengatakan, agama yang agung ini adalah agama yang mendatangkan segala hal yang dibutuhkan oleh manusia di dalam perkara agama mereka dan di dalam perkara dunia mereka dan di dalam seluruh sisi kehidupan mereka. Agama ini adalah metode dan acuan hidup bagi seluruh umat manusia yang telah mencakup segala urusan akhlak, muamalah dan seterusnya. Maka umat manusia membutuhkan ajaran Islam karena ia memberikan solusi jalan keluar bagi segala problem yang dialami oleh umat manusia, seperti problem peperangan, problem atau masalah politik, dan segala masalah-masalah yang ada di kehidupan ini ada solusi dan jalan keluarnya di dalam Islam. Maka marilah kita berpegang teguh dengan agama ini. Jangan kita lalai dalam hal-hal yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kita ini akan menjadi contoh bagi anak-anak kita bagaimana kita berpegang teguh dengan agama kita. Jika anak-anak kita melihat kita berpegang teguh dan perhatian kepada agama kita, maka mereka pun akan ikut seperti kita. Sebaliknya, jika mereka melihat kita lalai, jauh dari agama kita, maka mereka akan sama seperti kita. Kemudian beliau menutup kajian beliau ini dengan berdoa semoga Allah SWT menghidupkan kita di atas sunnah, mematikan kita di atas sunnah, dan semoga Allah mematikan kita pada hari kematian kita sementara dia ridho kepada kita tanpa murka kepada kita sedikit pun. Wallahu ta'ala a'lam. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.